الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar adana Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, hendaklah terus kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya terus mengiringi nafas-nafas kita sepanjang umur kita. Allah iringkan dengan berbagai nikmat yang tiada terhitung, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat terbesar yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikendaki kebaikan hidupnya dunia dan akhirat. Karena kehidupan dunia hanyalah memiliki nilai kebaikan ketika seseorang dikaruni nikmat iman yang imannya membuahkan amal soleh. Kata Allah dalam firman-Nya, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ujurahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal salih, laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan dia beriman, yang mendasari amal solehnya adalah iman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka nikmat iman yang membuahkan amal soleh dalam rangka meraih akhirat adalah nikmat yang menjadikan baik kehidupan seorang hamba dunianya sampai akhiratnya. Sehingga ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang dia pilih. Kemudian nikmat ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang hamba setelah diberi taufik untuk masuk ke dalam iman dan Islam, dia masih butuh kepada Allah untuk diberi taufik di dalam Islam agar bisa menjalankan Islam dengan benar, menjalankan Islam dengan baik, yakni hidayah untuk mengikuti pengamalan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap agama ini yang berupa sunnah. Sehingga barang siapa yang dalam mengamalkan Islam mengamalkan Al-Quran dengan tuntunan sunnah Rasul, meneladani sunnah Rasul, mencontoh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia di atas kebenaran. Benar dalam mengamalkan Islam, benar dalam mengamalkan agama ini, benar dalam menafsirkan Al-Quran dalam bentuk amalan. Karena banyak orang menafsirkan Al-Quran atau bahkan menggelari dirinya sebagai majelis penafsir Al-Quran, tetapi dalam praktek amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan golongan orang yang diberi taufik untuk benar di dalam memahami Al-Quran. Ketika orang memahami Al-Quran tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia belum mendapatkan taufik dari Allah SWT. Bahkan ada yang menggalai diri mereka dengan Quraniyun. Quraniyun, yakni sebagai orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran, gelar mereka untuk mereka sendiri, Quraniyun. Dan mereka menolak sunnah bukan sekedar tidak mencocoki sunnah dalam menafsirkannya, tetapi justru menolak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin menggelar mereka dengan ingkaru sunnah atau mungkiru sunnah, mengamalkan Al-Quran, memahaminya dan menafsirkannya bukan dengan as-sunnah. Maka otomatis mereka adalah orang yang menjauhi taufik yang untuk diikuti, yang Allah perintahkan untuk ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayat. Karena itulah nikmat ittiba sunnah. Setelah seorang muslim diberi taufik nikmat iman, nikmat Islam, kemudian diberi taufik untuk nikmat ittiba sunnah, sungguh dia telah mendapatkan karunia yang paling besar untuk bisa mengamalkan iman dan Islam, mengamalkan Al-Quran, memahaminya, memaknainya, menafsirkannya dengan benar. Itulah as-siratal mustaqim. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat kita dengan kalimat ihdinash siratal mustaqim, ya Allah tunjuk kami kepada jalan yang lurus, yakni Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau limpahkan nikmat kepada mereka. Di dalam ayat yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim dijelaskan, yaitu mereka adalah al-anbiya was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin, jalan mereka yang hidayah ini telah diraih oleh orang-orang terbaik kita dengan karunia Allah, orang terbaik dari umat ini, yakni para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada di kalangan mereka, siddiqin ada di kalangan mereka, suhada hampir semua mereka, salihin seluruh mereka, para sahabat adalah salihin, hampir seluruh mereka adalah suhada. Adapun siddiqin, maka tertingginya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kalangan wanita adalah putrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqah. Sehingga siratal mustaqim, yang itu siratal ladzina an'ama Allah 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka, di akhir zaman adalah jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang namanya ittiba sunnah otomatis tidak lepas dari ittiba para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah yang mengamalkan sunnah Rasulullah yang pertama kali. Sehingga mengikuti sahabat di dalam beragama ini adalah mengikuti bagaimana para sahabat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah Rasulullah merupakan pengamalan terhadap Al-Qur'an, pengamalan kepada Islam. Maka taufik hidayah dari Allah untuk ittiba sunnah merupakan taufik yang mengantarkan seorang hamba benar di dalam berislam, benar di dalam beragama ini. Taufik ittiba sunnah para sahabat merupakan taufik yang mengantarkan seorang untuk benar di dalam berislam, benar dalam mengamalkan agama, benar dalam mengamalkan Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka wajib kita syukuri nikmat yang besar, nikmat mengenal sunnah dan itiba kepadanya, nikmat mengenal jalannya para sahabat dan itiba kepada mereka, nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan berbagai nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri hendaklah nikmat tersebut dengan meningkatkan iman dan takwa kita, mentaati perintah-perintahnya sebatas kemampuan kita, menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa yang semuanya merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah hanyalah Allah turunkan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Pertolongan tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka kemenangan dan pertolongan menghadapi musuh-musuh Islam, baik Yahudi yang di Israel sana, ataukah Nasrani, ataukah Buddha, ataukah musuh Islam yang mana saja, pertolongan tidak Allah turunkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan bukan diraih dengan kekuatan fisik semata. Bahkan kekuatan fisik ketika orangnya jauh dari keimanan, jauh dari ketaatan, maka kekuatan fisik tidak bisa menolong mereka. Allah ketika mengisahkan Rasulullah dan para sahabat dalam perang Hunain, yang mana jumlah mereka besar, kekuatan yang besar, persenjataan yang lengkap di masa itu, tetapi Allah buat Rasul dan para sahabat kaum muslimin terbaik umat ini terpukul mundur oleh pasukan musyrikin. Kata Allah, wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Dan ingat di hari Hunain, ketika kalian bangga dengan jumlah besar kalian, bangga, kita enggak akan terkalahkan lagi, muncul kesombongan pada sebagian sahabat, tidak seluruhnya. Falam tughni ankum syai'an, tetapi itu tidak bisa menolong kalian, tidak bisa menolong kalian, bahkan terpukul mundur. Summa tawallaytum mudbirin, kalian lari tunggang langgang menghadapi musyrikin kocar kacir. Siapa mereka? Rasulullah dan para sahabat. Hanya karena ada kecongkaan sedikit dari kalangan mereka, terkalahkan. Sebaliknya dalam perang Badar, ya Allah katakan, dan memang faktanya demikian, wa id antum azillah, kalian lemah di perang Badar. Jumlah cuma 300 belasan. Jumlah para sahabat Rasulullah bukan datang untuk perang di perang Badar itu. Datang ke Badar hanyalah untuk menghadang kafilah yang membawa harta Abu Sufyan dari Syam, bukan untuk perang. Tidak siap untuk tempur. Tetapi Allah hadapkan dengan pasukan dari Quraisy, Mekah, dipimpin Abu Jahal, dengan pasukan yang luar biasa persiapan persenjataannya, luar biasa perbekalannya, siap tempur sebulan persiapannya. maka hampir tiap beli menyembelih berapa puluh ekor unta karena besarnya bekal perang pasukan Quraisy dalam perang Badar. Tetapi Allah menangkan kaum muslimin dengan semua ketakwaan mereka. Maka sesungguhnya kemenangan hanya dari Allah SWT. An-nasru min indillah, pertolongan, kemenangan dari Allah SWT. Kemenangan umat ini adalah dengan sebab kembali kepada agama, kembali kepada sunnah. Maka harus memberitakan bahwa akan datang suatu zaman umat ini menjadi keroyokan. Jadi keroyokan. Yusyiku antada alaikumul umam, kata Rasulullah. Bentar lagi kalian dikeroyok oleh umat-umat. Kama tadal akhlatu ala qas'atiha. Seperti jamaah makan yang ngeroyok nampannya. Makan jamaah, dikeroyok, disantap bersama. Kalian sebentar lagi kondisinya kayak gitu. Maka bersiap tanya, ya Rasulullah, apa karena kecil jumlah kita ketika itu? Kata Allah, bal antum kasir, bahkan jumlahkan banyak. Banyak tetapi dikalahkan, dihinakan, diinjak-injak oleh musuh-musuh. Banyak. Walakinakum ghusa au kama qala Rasulullah, tapi kalian seperti buih di lautan. Seperti buih diombang-ambingkan ombak, enggak punya bobot, enggak punya nilai. Kenapa? Karena ada pada mereka penyakit. Penyakit wahan. Yaitu hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Pengennya di dunia melalaikan agama. Lalai dengan persiapan kepada akhiratnya. Pengennya hidup dunia terus. Penyakit yang melemahkan iman. Maka mereka jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang demikian ini. Maka sungguh nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Allah kenalkan kita kepada sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kenalkan kita kepada pemahaman para sahabat bagaimana memahami Islam ini. Bagaimana memahami Al-Qur'an, bagaimana mengamalkan agama ini. Ini nikmat besar mengantarkan kepada kebenaran di dalam mengamalkannya. Sehingga nikmat yang berupa pemahaman atau yang dikenal dengan manhaj, manhaj sahabat atau istilah lain adalah manhaj salaf, karena sahabat adalah salaf umat ini, pendahulu umat ini, adalah kenikmatan yang besar. Wajib kita syukuri, kita pelihara. Semoga Allah menjaga nikmat ini. Allah jadikan kita sebagai orang yang istiqomah di atasnya. Dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah. Semampu kita melaksanakan perintah-perintahnya. Menjauhi kemaksiatan. Menjauhi dosa-dosa. Bertakwa kepadanya. Fisiri wal alani. Baik dalam kondisi sepi. Gak ada orang. Bertakwa. Gak ada yang melihatnya. Bertakwa. Takut berbuat maksiat. Bukan karena sepi gak ada yang melihat, maka sembunyi-sembunyi berbuat maksiat. Sementara ketika banyak orang, dilihat orang menampakkan takwa, maka wajib kita bertakwa Allah fi sirri wal ali, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa Allah berikan solusi jalan keluar dari berbagai problema. Allah lapangkan rezeki. Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi dan berbagai keutamaan yang lain dengan sebab takwa. Semoga Allah anugerahkan kepada kita hati yang takwa. Masih melanjutkan pelajaran kita dari Mahya As-Salafiyah. Apakah Salafiyah itu? Apakah manhaj salaf itu? Apakah manhajnya para sahabat itu? Dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, kita masuk pada poin yang terakhir. Al-Khatimah. Ya, ini penutup. Wa fiha kalimatun mudhi'ah. Dan dalam penutup ini terdapat beberapa kalimat yang memberikan pencerahan kepada kita tentang manhaj salaf ini. Qala hafizahullah, kata beliau, marra alaina ayyuhal ahibbah fi hadhil jawlatil muhtasarah taqriratun muhimmah. Wahai saudara yang kami cintai, telah berlalu bersama kita di dalam perjalanan yang ringkas ini. Ini muhadarah, cuma ceramah ringkas yang kemudian ditulis dalam bentuk buku ini. Terdapat taqrirat muhimmah, poin-poin yang sangat penting yang telah kita pelajari. Yajibu alal mar'i al-harisi ala najati nafsihi wa fikakiha luzumma talat alih. Yang wajib bagi seorang yang semangat untuk keselamatan dirinya, yang semangat untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, wajib baginya untuk luzum memegangi apa yang terkandung di dalam poin-poin yang sudah kita lewat tadi. Apa itu? Minat tamasuki bil amril atik, yang berupa berpegang dengan agama yang sudah berlalu. Berpegang dengan pemahaman yang sudah berlalu bersama Rasulullah dan para sahabat di dalam agama ini. Itu pegangan yang harus kita pegang. Harus menyesuaikan, mencocokkan agama kita ini, baik akidahnya, baik tata cara ibadahnya, baik dakwahnya, muamalahnya, adab sopan santunnya, mencocokkan dengan agama Rasulullah dan para sahabat. Termasuk berpegang kuat dengannya. Thariqati salafil ummah as-salih, yaitu jalannya para salaf umat ini yang soleh. Salaf pendahulu. Moyang umat ini adalah para sahabat pendahulunya. Mereka yang pertama kali mendapat gelar mukminin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengikuti jalan mereka berarti yattabi ghairu sabilil mukminin. Mengikuti jalan selain mukminin. Ketika tidak mengikuti jalan para sahabat. Wa yattabi ghairu sabilil mukminin. Mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin ketika menyimpang dari jalannya sahabat. Maka wajib kita berpegang dengannya. Kalau kita bersemangat untuk keselamatan diri kita, keselamatan agama kita, tidak mengajak kepada kelompok-kelompok mana saja, tidak mengajak kepada partai-partai mana saja, ikuti jalan sahabat. Karena mereka adalah orang yang terbaik di dalam memahami agama ini. Murid Rasulullah SAW yang langsung menyaksikan bagaimana penafsiran Al-Quran dari Rasulullah. Menyaksikan langsung tentang apa ayat turun. Peristiwa apa yang mengiringi turunnya ayat. Langsung mereka menyaksikan. Sehingga betul-betul paham maksud ayat. Adalah para sahabat. Maka meneladani mereka dan mengikuti sunnah Rasulullah adalah jalan terbaik bagi umat ini. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, yakni berharap perjumpaan dengan Allah di yaumul akhir sebagai orang yang diridhoi, orang yang diterima, kata Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka adalah dia mengamalkan amal yang solih. Amal yang solih, yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan seorang pun. Jangan menyekutukan suatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah sebagai orang yang diridhoi. Ini adalah aplikasi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Beribadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Yang terkandung dalam firman-Nya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan seorang pun. Jangan sekutukan Allah dengan siapapun, walaupun malaikat, walaupun nabi, walaupun orang soleh. Jangan sekutukan Allah dengan mereka. Apalagi cuma dengan batu, pohon, akik, keris, apalagi. Ini syahadat la ilaha illallah. Sebelumnya kata Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah mengamalkan amal yang sholih, yakni syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Amalan sholih dikatakan sholih ketika sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika amal tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, walaupun orang menganggap baik, tetapi menyelisih sunnah Rasul, maka bukan amal yang sholih. Kalau toh sholat, tapi sholatnya menyelisih sunnah Rasul, bukan amal yang baik. Puasa, tetapi puasa tidak sesuai dengan sunnah Rasul, bukan amal sholih. Sering kita sampaikan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tiga orang sahabat mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, untuk mempelajari ibadahnya Rasulullah sallam, untuk bertanya bagaimana ibadah Rasulullah kalau di rumah. Kebetulan Rasulullah sedang pergi sehingga mereka tidak bertemu. Bertemu dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya tentang ibadah Rasulullah ketika di rumah, dijelaskan oleh beliau, Rasulullah kalau di rumah ya salat malam, ya tidur, ya kadang puasa, yang kadang tidak puasa. Kayak itu amalannya. Dan Rasulullah menggauli istri-istrinya. Punya istri banyak, menggauli istri-istrinya. Ini sebagai manusia biasa. Jawaban Ibunda Aisyah kepada mereka, tiga sahabat ini. Ka'annahum taqaluha, tapi tiga sahabat ini menganggap amal Rasulullah kok cuma sedikit. Kok cuma sedikit. Sholat malam, kok tidak sepenuh malam, masih ada tidurnya. Puasa, kok tidak setahun penuh, masih ada hari yang tidak puasa. Kok cuma sedikit. Masih enggak oleh istri lagi. Berkurang waktunya untuk ibadah. Karena enggak oleh istri, istrinya banyak lagi. Terkadang sekali malam ngumpulin semua istrinya Rasulullah. Berapa waktu dibutuhkan untuk menggali istri. Demikian Rasulullah. Maka perasa tiga sahabat ini menganggap amalnya kecil. Sehingga yang pertama mengatakan, kalau gitu aku mau sholat malam selamanya. Enggak ada tidur. Yang kedua mengatakan, aku mau puasa setahun terus. Enggak ada hari tanpa puasa. Yang ketika mengatakan, aku mau menjauhi wanita. Enggak akan nikah. Karena nikah mengurangi porsi ibadah. Ya jelas toh anggapannya. Coba. Punya kesimpulan dan gagasan yang tentunya anggapan mereka ini baik. Mungkin kita juga menganggap baik. Salat malam, Masya Allah. Semalam penuh. Puasa setahun, Masya Allah. Enggak ada hari tanpa puasa. Luar biasa. Ketika Rasulullah pulang disampaikan beliau tentang tiga orang ini yang berkata demikian-demikian oleh Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah bertemu dengan mereka bertiga. Antum kultum kada wa kada. Kalianlah orang yang berkata demikian-demikian-demikian. Wallahi la inni atqakum wa asyakum lah. Atqakum lillah wa asyakum lah. Demi Allah, sungguh aku ini orang yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah. Tapi aku juga salat malam juga tidur. Aku juga puasa juga ada hari tanpa puasa. aku juga menggauli istri-istri, menikahi wanita. Lalu terakhir setelah faman rohiba an sunnati falaysa minni, siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Coba bayangkan, salat malam, mungkin orang zaman sekarang, loh jeleknya apa salat malam? Orang zaman sekarang mengatakan, loh puasa kok diingkari? Kalau orang sekarang memahami dengan dangkal semacam itu. Akan tapi ibadah ada tuntunannya, ada batasannya, ada rambu-rambunya. Maka yang namanya ittiba' sunnah itu pun mengikuti ibadah Rasulullah dalam jenisnya, dalam hal porsinya, dalam hal tata caranya. Ngikuti sunnah Rasulullah. Ngikuti sunnah. Sehingga yang namanya ittiba' sunnah itu bukan sekedar global. Oh pokoknya sholat kan baik. Nah, ada. Sholat-sholat yang dilarang ada. Sholat di waktu terbit matahari dilarang. Di waktu tenggelam matahari dilarang. Ada sholat dilarang. Masa sholat dilarang? Ada yang dilarang. Maka lihat ketika seseorang diingkari ibadahnya, lihatlah, telitilah, cocok gak dengan sunnah Rasulullah? Kalau gak cocok, memang wajar diingkari. Walaupun zikir, walaupun baca Quran, kalau gak cocok dengan sunnah, diingkari. Nah, orang-orang kadang-kadang, oh masa zikir diingkari, masa zikir jelek, apa jeleknya zikir? Jelek kalau gak cocok dengan sunnah. Alhasil dalam ayat ini, kata Allah surah Al-Kahfi 110, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا, beramal amal yang soleh. Kalau tidak, kalau ingin berjumpa dengan Allah, beramal yang soleh, yakni ittiba' sunnah Rasulullah SAW dalam beramal. Demikian itu. Sehingga tidak cukup kita hanya punya niat baik, pandangan baik. Oh ini namanya baik ini. Wah ini ide yang bagus. Yang penting niatnya bagus. Tidak cukup. Cocok enggak dengan tuntunan sunnah ibadah-ibadah tersebut? Itu. Maka orang yang pengen menyelamatkan agamanya adalah semangat dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah dan mencukupkan diri dengan sunnah. Yang itu tidak dalam sunnah, tidak dibutuhkan. Kita tidak butuh kepadanya. Salat-salat yang tidak pernah ada dalam sunnah, kita tidak butuh padanya. Di kalangan orang-orang yang berhaji, dikenal salat arba'in. Ya, ada namanya salat arba'in. Mereka katakan jumlahnya 40. Kalau belum sampai genap 40 enggak dikatakan genap salat arba'in. Iya. Wong arba'in itu harinya 40. Kalau cuma 30 ya salat salasin. Kalau lebih dari 40 sampai 50 namanya salat khamsin. Nah. Ini mana dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa salat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Dalilnya itu. Artinya kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Sehingga kalau haji, sholat arba'in yang 40. Nah, nilai atau angka 40-nya dalilnya mana? Angka 40-nya. Kalau untuk memperbanyak sholat, kita terima, benar. Sholat di sana diperbanyak. Tapi batasan 40 dari mana sumbernya? Nah, ini contoh. Contoh amalan yang ini terkenal. Jamaah haji ini terkenal dengan nama salat arba'in ini. Dan ada juga jenis puasa yang dijadikan takarub. Puasa yang apa itu? Puasa hari kelahiran. Puasa hari kelahiran. Apa dalilnya? Rasulullah kan lahir hari Senin. Lah puasa Senin kan Rasulullah. Lah kemarinnya hari apa? Hari lahir kedua mungkin. Jadi pakai dalil tapi tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Rasulullah puasa Senin Kamis, ya sudah kita puasa Senin Kamis. Bukan puasa hari kelahiran. Contoh semacam itu. Maka semua ibadah kita, wajib kita cocokkan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jenisnya. Dalam jenisnya ada jenis ibadah yang itu dalam sunnah bukan jenis ibadah, maka tidak jadi ibadah. Dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim ada seorang bernama Abu Israil. Abu Israil. Dia berdiri di terik matahari, tidak berteduh. Membisu, tidak bicara. Tidak duduk dan puasa. Puasa biasa. Maka dikerumuni oleh para sahabat. Ya namanya orang aneh-aneh, biasa dikerumuni, dilihat oleh orang banyak. Maka Rasul juga ada tanya, ada apa itu? Dikatakan itu Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri, tidak duduk, berpanas-panas, tidak berteduh, membisu, tidak bicara, dan berpuasa. Kata Rasulullah, suruh dia berteduh, suruh dia duduk, suruh dia bicara. Karena tidak ada jenis ibadah membisu, tidak ada. Jenis ibadah berdiri terus, tidak ada. Jenis ibadah berpanas-panas, tidak ada. Dan suruh teruskan puasanya. Kalau puasa, ibadah dalam jenis ibadah yang ada dalam sunnah Rasulullah. Sehingga jenisnya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Porsinya pun harus yang tadi kita sebutkan, sholat malam sampai menghabiskan malam, porsinya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Membaca Al-Quran khatam dalam satu hari, porsinya tidak sesuai sunnah Rasulullah. Maka dalam segala bentuk ibadah, jenisnya, porsinya, tata caranya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itulah amalan yang soleh. Yang Allah sebutkan dalam sekian ayat Al-Quran tentang amal soleh adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikatakan amal soleh kalau menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Teladan yang baik telah ada pada Rasulullah. Artinya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, jangan ikuti yang lain. Pada Rasulullah sudah ada teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Mendapatkan ridha Allah. Hari akhir bahagia. Dan banyak ingat kepada Allah SWT. Teladannya Rasulullah SAW. Dalam beribadah meladani beliau. Maka ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah kok tidak sesuai dengan sunnah, para sahabat mengingkari. Pernah ada seorang mau menyembelih akikoh dengan unta. Wah, orang kecukupan menyembelih akikoh dengan unta. Padahal Allah mengatakan anil ghulami syatani wa anil jariti syatun. Akikoh untuk anak laki-laki dua kambing, anak perempuan satu kambing. Dan demikian amal Rasulullah. Demikian pula amal sahabat yang lain. Sahabat ini, seperti dengan Rasulullah, ingin ngakikoi anaknya dengan unta, nyembelih unta. Tanya kepada ibunda Aisyah. Wahai ibunda, saya ingin mengakikoi anaknya dengan seekor unta. Bagaimana? Kata ibunda Aisyah, ngikuti sunnah itu lebih baik. Coba. Ngikuti sunnah lebih baik. Artinya jawabannya bahwa Rasulullah sunahnya akikah itu dengan kambing, bukan dengan unta. Contoh semacam itu. Hal-hal yang sepele kadang orang meremehkan. Datang seorang kepada Imam Malik mau haji atau umrah, tapi dia mulai berihram bukan dari mikot. Jauh dari mikot sudah pakai pakaian ihram, sudah talbiyah, sudah berihram. Maka kata Imam Malik, ikhramlah dari man Rasulullah berikhram. Ya Rasulullah, apa jelek ya Imam Malik, apa jeleknya? Saya cuma sedikit sedikit lebih jauh dari ikhramnya Rasulullah. Kata Imam Malik, apa ada yang lebih jelek daripada menyelisih sunnah Rasulullah? Coba, ikhram belum masuk pada mikot, belum sampai mikot sudah ikhram, artinya belum sampai batasan, tetap diingkari oleh salaf umat ini. Dan sekian banyak ibadah-ibadah yang ketika tidak sesuai dengan tuntunan sunnah diingkari. Oh, Ibnu Umar sampai melompat dari jendela gara-gara apa? Ada sekelompok jamaah melaksanakan salat duha berjamaah di masjid salat duha. Maka Ibnu Umar mengingkari, melompat dari jendela keluar masjid. Bentuk pengingkarannya. Mungkin orang memandang, wah ini kan baik, ada dalilnya. Apa dalilnya? Salat jamaah kan 27 derajat nilainya. Nah, dalilnya itu. Wah, kalau pakai dalil itu untuk salat secara umum, maka tiap orang salat masuk masjid, ke masjid jamaah. Salat rawatib jamaah. Ya rusak tatanan sunnah. Ya. Ini tentang memahami dalil Rasulullah. Ketika tidak sunnah dan tuntunan sunnah, diingkari oleh para sahabat. Semacam itu. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Jangan cari-cari yang lain. Kalau berharap berjumpa dengan Allah dan dari akhirat dalam keadaan selamat dan bahagia, cukupkan dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek agama ini. Wahuna azidu ala masadako nakluhu anil a'imah min hadhihim wa hadhihim wa amrihim biluzmi tariqi salafis salih. Dan di sini saya akan menambahkan dari apa yang telah berlalu kita sampaikan pernyataan para imam dalam mereka menghasung, mendorong, memerintahkan agar kita berpegang dengan jalannya para salaf. Saya akan tambahkan dari ulama yang lain, kalimatin nayyiratin mudhi'atin, kalimat-kalimat yang menerangi dan menyinari, memberikan pencerahan. Nudzakiru biha, yang akan kami ingatkan kita semua dengan kalimat tersebut. It adzikra tanfa'ul mu'minin, sebab peringatan itu, pengingatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang punya iman. Orang itu kalau punya iman diingatkan, dinasihati, bermanfaat. Kalau punya iman, kalau imannya sedang naik, sedang menguat, nasihat sedikit saja bermanfaat baginya. Cuma dikatakan ittaqillah, takut kamu kepada Allah, sudah mundur dari maksiat. Allah awas, Allah melihatmu. Sudah, seorang yang punya iman, ketika anda berbuat maksiat, awas Allah melihatmu, sudah mundur. Peringatan bermanfaat bagi mereka. Amin dalika, maka di antara perkataan para ulama yang lain, yang pertama, salah ahadu ummalil imami Umar bin Abdul Aziz rahimahullah anil ahwa. Salah seorang pegawai, karyawan Imam Umar bin Abdul Aziz khalifah bertanya kepada beliau tentang hawa. Hawa itu apa? Ngikuti hawa itu apa? Ya, ini hawa dalam beragama. Bukan hawa nafsu dalam arti syahwat, tapi ngikuti hawa dalam berpemahaman agama. Yaitu semua yang menyelisih sunnah dinamakan hawa. Semua yang menyelisih syariat dinamakan hawa. Walaupun itu dalam akidah. Akidah kalau menyimpang, ngikutinya dinamakan ngikuti hawa. Penafsiran kalau menyimpang, diikuti, namanya ngikuti hawa. Salah seorang pegawai Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang hawa. Fakata ba'ilahi qailan, maka Imam Umar bin Abdul Aziz menulis surat sebagai jawabannya. Beliau mengatakan dalam suratnya, amma ba'du. Ini setelah pembukaan. Fa inni usika bittaqwallah. Sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah. Setiap pengikut Nabi wasiatnya dimulai dengan takwa. Demikian pula para ulama. Demikian pula ahlu sunnah. Kalau berwasiat, diminta wasiat, diminta nasihat, yang pertama aku wasiatkan dengan takwa. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah para nabi termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iktisadi fi amrih, dan agar pertengahan sedang-sedang dalam urusan agama. Ini wasiatnya yang kedua. Sedang-sedang dalam urusan agama. Tidak berlebih, tidak kurang. Wattibai sunnatihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah ngikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngikuti sunnah beliau. Wa tarki ma ahdatsal muhditsun ba'dahu, dan hendaklah meninggalkan perkara-perkara baru yang dimunculkan oleh orang-orang sepeninggal beliau. Wasiatnya demikian. Cukupkan dengan sunnah. Jangan ikuti yang dimunculkan oleh orang-orang sepeninggal beliau. Pemahaman baru, baik itu akidah, ataukah ibadah, ataukah dakwah, ataukah jihad, ataukah muamalah, modelnya baru pemahamannya. Maka jangan diikuti. Mimma jarbi sunatu wa kufu mu'natahu, yang mana sunnah beliau sudah berjalan. Sudah berjalan. Maka jangan ikuti. Fa'alaika bil ismi sunnah fa'inaha laka bi'tinillah ismah. Maka wajib olehmu menetapi sunnah. Pegang terus sunnah. Sesungguhnya dengan izin Allah, dengan berpegang sunnah, kamu mendapatkan ismah, keselamatan, mendapatkan pegangan. Ketika ada badai, kamu punya pegangan. Wa'lam an-nasa lam yuhdisu bid'atan ila waqad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha wa ibratun fiha. Dan ketahuilah bahwa tidaklah orang itu membuat bid'ah, memunculkan bid'ah, kecuali telah berlalu sebelumnya apa yang menunjukkan kepadanya, dan telah ada pelajaran tentangnya, tentang bid'ah, bahwa bid'ah itu adalah kesesatan, menyimpang. Bisa kita ambil pelajaran karena ikuti bid'ah. Orang menyimpang sampai penyimpangannya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Coba kalau momen yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, Abu Bakar, Umar, orang-orang yang pertama beriman, dikafirkan karena apa? Mengikuti pemahaman bid'ah, menyimpang. Pelajaran telah ada. Fa inna sunnata innama sanaha man alima ma fi ikhtilafiha minal khata wa zalal wal khumki wa ta'ammuk. Sesungguhnya sunnah itu adalah disunnahkan, ditetapkan, dicontohkan oleh orang yang tahu bahwa menyelisihinya itu kesalahan. Menyelisihinya ketergelinciran, keterpelesetan. Menyelisihinya adalah kedunguan, kebodohan kalau menyelisih sunnah. Wa ta'amuk, dan menyelisihinya merupakan sikap berlebihan, terlalu berlebihan kalau menyelisih sunnah. Fardul nafsika ma radiya bihil qawmu li anfusihim, maka ridhoilah untuk dirimu apa yang telah para sahabat meridhoi untuk diri mereka. Apa itu? Ya sunnah. Para sahabat tidak menambah dari sunnah, mencukupkan dengan sunnah. Ridho mereka dengan sunnah, tidak menambah-nambah. Ada mereka yang kuat untuk puasa terus tanpa berhenti, kuat. Ada yang kuat untuk tiap hari khatam Quran, kuat. Tetapi mereka ridho dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak demikian, cukup dengan demikian. Fa innahum musabiqun, karena semuanya mereka itu adalah orang yang telah mendahului. Mendahului dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan kesuksesan adalah para sahabat. Wa innahum an ilmin waqafu, dan mereka para sahabat itu berhenti karena punya ilmu bahwa harus berhenti sampai di sini. Jangan melangkai. Berhenti di sini. Wa bi basharin nafidin kaffu, dengan pandangan yang jauh mereka menahan diri. Ada amalan yang mereka tidak ngamalkan padahal mereka bisa. Karena apa? Karena punya pandangan jauh. Ini tuntunan sunnah. Mereka tidak memberontak kepada pemerintah yang dolim. Yazid bin Muawiyah, masya Allah kedolimannya, masya Allah kemungkarannya, kejahatannya, sampai membunuh cucu Rasulullah. Para sahabat kalau memberontak pemimpin ini, mereka adalah para pejuang, para pejihad, bukan pengecut, bukan penakut. Anak-anak mereka dididik sebagai pemberani. Tetapi mereka mandang ini bukan tuntunan sunnah. Urusannya bukan masalah berani dan tidak berani. Urusannya adalah memberontak pemimpin walaupun bejat tetapi masih muslim. Adalah bukan tuntunan sunnah. Jadi mereka menahan diri di suatu amalan karena pandangan yang jauh ke depan. Yang itu tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang sifatnya revolusioner. Tidak dipikir oleh mereka. Walahum kanu ala kasfil umur aqwa. Dan mereka kalau ingin membeberkan segala urusan, mereka adalah paling kuat. Kekuatan akal dan ilmu mereka paling kuat untuk menjelaskan berbagai urusan agama. Tapi mereka kadang diam. Tidak mendahului. Mereka diam. Kadang menahan diri. Kadang menyampaikan dengan ringkas. Tidak berdalam-dalam. Wa bi fadlin fihi law kana akhra. Dengan suatu keutamaan dalam amalan, kalau ada mereka yang paling pantas meraihnya. Kalau itu suatu amalan punya keutamaan, pasti mereka lebih dahulu dari yang lainnya. Mengapa tidak? Sedangkan yang namanya mencabut bulu ketiak, mereka sudah mengamalkan dengan sunnah Rasulullah. Mencukur bulu kelamin, mereka bukan orang yang sembarangan. Bukan anggap remeh. Ini sunnah Rasulullah. Mereka yakin ada keutamaannya. Hal yang kecil-kecil gak diremehkan oleh mereka, para sahabat. Sehingga kalau itu suatu amalan ada keutamaan, mereka sudah lebih utama mendahului siapa saja. Fala in kana al-huda ma'antum alaih, laqad sabaqtumuhum ilaih. Kalau saja kebenaran petunjuk itu ada pada yang kalian jalani, berarti kalian telah mendahului para sahabat. Kalian telah mendahului para sahabat. Yang para sahabat itu adalah orang yang paling berilmu, paling bersemangat dalam semua kebaikan. Kok kalian mengamalkan yang mereka tidak mengamalkan? Kalian membicarakan yang mereka tidak membicarakan. Berarti kalian mendahului sahabat yang mereka orang paling pandai, paling pintar, paling besar amalannya. Artinya nasihat, jangan mendahului sahabat. Jangan dahului sahabat. Wala in kulta inna ma uhdisa ba'dahum ma hadatsahu illa man ittaba'a ghursabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum. Dan sesungguhnya tidaklah diada-adakan bid'ah setelah mereka kecuali oleh orang yang mengikuti selain jalan mereka, dan mereka tidak menyukai sunnah mereka. Orang mengadakan bid'ah itu karena merasa enggak cukup dengan tuntunan sahabat, merasa enggak cukup. ini ketinggalan anggapan mereka. Ya, ini tidak suka dengan hal yang ketinggalan. Wah, ini berlaku di zaman unta saja, sekarang udah zamannya milenium. Orang-orang yang menghadapi fitnah karena tidak mengikuti jalan mereka. Laqad takallamu fiha bima yakfi. Mereka semuanya sudah bicara. Dalam urusan agama, para sahabat telah bicara dengan perkara yang mencukupi. Penjelasan para sahabat telah mencukupi untuk kita memahami Al-Quran, memahami Islam. Melalui penjelasan sahabat, memahami sunnah, melalui penjelasan sahabat, tercukupi. Mereka sudah menjelaskan semuanya. Wawasofu minhu mayasfi. Dan mereka telah menjelaskan agama ini dengan apa yang melegakan dada, memuaskan. Kita mempelajari penjelasan sahabat dalam beragama ini, kita dapatkan hal yang memuaskan. Tidak ada kurangnya. Fama dunahum mukassir. Maka yang kurang dari mereka, berarti memang meremehkan, meremehkan agama kalau tidak sampai mengikuti para sahabat. Wama fokohum muhasir. Yang melebihi mereka, berarti telah melampaui batas kalau melebihi mereka. Lakot kosoro dunahum akwamun fajafu. Sungguh telah ada kaum yang meremehkan dalam memahami agama ini, tidak paham mereka. Fajafu, maka mereka menjadi orang yang menyimpang, keras dan kaku. Watamaha anuhum akharun fagholu. Sebaliknya, kelompok yang lain sangat berambisi, sangat bersemangat, kelebihan semangat, akhirnya malah hulu, melampaui batas, hulu. Tidak cukup dengan petunjuk sahabat, tidak cukup dengan amalan sunnah-sunnah, harus lebih dari itu. Karena apa? Terlalu bersemangat, terlalu berambisi, inginnya lebih dari sahabat. Wa innahum bina dzalika la'ala huda mustaqim. Maka sesungguhnya mereka para sahabat di antara ini dan itu. Maka sesungguhnya di antara ini dan itulah yang benar-benar di atas jalan yang lurus, petunjuk yang lurus adalah di antara hulu dan mengurang-urangi. Ini wasiat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada salah seorang pegawainya ketika ditanya tentang hawa. Hawa itu apa? Nah, itu mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, itu namanya mengikuti hawa. Jangan cuma difahami mengikuti hawa itu adalah orang yang memuaskan syahwat kesana kemari, baik syahwat perutnya atau syahwat kemaluannya. Bukan itu saja, itu juga syahwat, tapi yang lebih berbahayalah syahwat yang berupa mengikuti bid'ah. Kalau syahwat yang berupa maksiat, maka orang masih sadar kalau itu jelek dan tidak mengajak ke sana. Orang yang suka berbuat jahat, maling, nyopet, nyuri, tahu itu jahat. Tidak ngajari anak-anaknya, "Le, besok kalau besar kamu jadi copet kayak aku ya." Enggak pernah kayak gitu. Bahkan kalau dia berhasil maling, ngasih nafkah kepada keluarganya, tidak dikatakan, "Ini hasil malinganku." Enggak akan bangga. Walaupun nyopet, walaupun maling, walaupun mabuk-mabukan maksiat, masih nyekolahkan anaknya di TPA. Yakin itu. Kalau pesan anaknya, "Belajar yang baik ya, Le ya. Jangan kayak bapak." Itu para penjahat, kalau pelaku maksiat. Tetapi kalau pelaku bid'ah, ngajak semuanya. "Ayo, Le. Nah, kita melakukan bid'ah yang ini dan itu dan sebagainya." Nah, itu hawa yang lebih berbahaya. Kalau hawa yang sifatnya maksiat, mudah tobat, mudah diingatkan. Nah, dikatakan, "Apa sampai tua kamu ya mau kayak gitu terus?" Lama-lama berkurang. Tapi kalau yang namanya hawa ngikuti bid'ah, lawang ini diyakini sebagai takarruf kepada Allah, ayo tambah semangat. Kecuali orang yang Allah beri taufik untuk tobat darinya. Maka kata Rasulullah, "Innallaha hajaba an sahibi bid'atin taubatan hatta yada bid'atahu." Sesungguhnya Allah menghalangi tobat dari pelaku bid'ah sampai dia mau meninggalkan bid'ahnya. Dihalangi tobat dari bid'ah. Kenapa? Ya orangnya mandang baik, masa mau tobat dari kebaikan? Tidak mungkin. Itu hawa yang lebih berbahaya, lebih disukai setan. Setan kalau menjatuhkan orang dalam maksiat, paling sebentar kemudian gampang tobat. Tapi kalau dijatuhkan dalam bid'ah, semakin hari semakin tambah parah. Itu lebih disukai setan. Itu hawa yang lebih berbahaya. Wa qala al-Imam Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri. Yang kedua, berkata Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah, kaman madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bi sunnati najatun. Di antara ulama kita yang telah berlalu dulu mengatakan, para ulama, ulama yang lebih dahulu dari Imam Az-Zuhri, dulu mengatakan, al-i'tisamu bi sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Keselamatan agama, keselamatan akidah, keselamatan pemahaman, keselamatan ibadah, dan sebagainya. Enggak ada bandingannya. Orang kalau sekedar tidak selamat fisiknya dari kecelakaan lalu lintas, ya paling cuma patah tulang. Maksimalnya mati, hilang nyawa. Tetapi kalau dia selamat agamanya, dia orang yang dikatakan hidup walaupun jasadnya mati. Hidup walaupun jasad mati. Ketika seorang sunni, salafi mati, itu masih ada yang hidup sepeninggalnya. Apa itu? Mungkin ajarannya. Diamalkan yang lain. Kebaikannya diingatkan yang lain. Keteguhannya di atas sunnah diingat-ingat oleh orang yang lain. Maka kalau kita menyebut para pendahulu umat ini, pasti disebut rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Disebut dengan kebaikan. Orangnya masih hidup seolah-olah. Doa umat ini untuk mereka. Disebut-sebut namanya dengan kebesaran. Imam, imam. Pakai sebutan imam. Selamat agama mereka dengan berpegang sunnah. Wala ilmu yukbadu qabdun syari'an, kata para ulama dulu, ilmu itu dicabut dengan cepat. Dicabutnya ilmu dengan cepat. Yaitu dengan matinya para ulama. Kalau ulama mati, maka penjaga agama ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu yang memagari agama ini. Ketika ada paham-paham yang menyimpang, ulama yang bicara awas, hati-hati. Itu paham menyimpang. Awas, itu menyesatkan. Itu bid'ah dan sebagainya. Itu ulama. Tetapi umat kadang menganggap, wah ini kok sukanya menyalah-nyalahkan paham yang lain. Sukanya kok menggibah kelompok ini dan itu. Tanggapan mereka kepada peringatan para ulama. Ulama, walaupun disikapi demikian, tetap mengatakan, awas ini bahaya. Ini paham Syiah, ini paham liberal, ini berbahaya. Tidak pandang bulu orang mengomentir mereka dengan julukan-julukan yang negatif. Tujuan mereka adalah keselamatan akidah umat. Keselamatan agama umat. Kasih sayang ulama kepada umat tidak bisa dibandingkan. Ilmu dicabut dengan cepat dengan matinya ulama. Faya wabi'aisil ilmi sabatuddin wa dunia. Dengan hidupnya ilmu, tetapnya agama dan dunia. Ilmu kalau hidup, agama tetap ada. Dunia aman, sentosa. Kalau ilmu ada, yakni amalan umat dibimbing dengan ilmu, maka keselamatan dunia ada, tetap ada. Hilangnya dunia ketika ilmu ditinggalkan, maka orang menjadi manusia, menjadi umat yang terjelek. Pada mereka terjadi kiamat. Kata ilmu dijauhkan, tauhid ditinggalkan. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kulli. Dengan hilangnya ilmu, perginya ilmu, maka hilang dunia dan agama. Dan semakin tua umur zaman, itu semakin jelek kondisi zaman. Tidak datang zaman, suatu zaman, kecuali yang setelahnya lebih jelek lagi. terus semakin tambah umur zaman semakin jelek kondisinya. Demikian terus. Maka kiamat itu terjadi pada orang yang paling jelek. Terjelek. Manusia di dunia adalah yang mendapati kiamat. Itu perkataan Imam Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri. Yang ketiga, berkata Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam Muqaddimah As-Sahih, Sahih Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban menulis kitab kumpulan hadis diberi nama dengan Sahih. Cuma para ulama tidak menyepakati, karena Imam Ibn Hibban termasuk adalah imam yang bermudah-mudahan dalam mentashih hadis, sehingga banyak yang tidak memenuhi syarat sahih dimasukkan dalam kitab sahihnya. Alhasil beliau dalam mukadimah sahihnya mengatakan, inna fi luzumi sunnatihi tamamas salamah wa jima'al karamah la tudfa'u surujuha wa la tudhadu hujajuha. Sesungguhnya dengan berpegang teguh dengan sunnah terdapat keselamatan yang sempurna. Selamatnya sempurna, tak ada bandingannya. Dan terkumpulnya karomah. Karomah. Apa karomah itu? Apakah karomah itu orang yang ketika dibacok tidak mempan, bisa masukkan api ke dalam mulutnya dan dihembuskan tanpa terasa panas? Atau kesemuanya itu karomah? Bisa berjalan di air, terbang di udara. Karomah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang istiqomah di atas sunnah. Cukup seorang itu istiqomah di atas sunnah sebagai karomah, cukup. Tidak ada karomah yang lebih besar daripada istiqomah di atas sunnah. Walaupun dia orang yang miskin, walaupun dia orang yang mungkin dipenjara oleh penguasa, karena dia istiqomah di atas sunnah, dipenjara, tetap istiqomahnya dia di atas sunnah sudah cukup sebagai karomah. Nah, terkadang Allah memberikan karomah dalam bentuk hal yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Apa itu? Ya misalnya orang dibakar tidak panas dan sebagainya. Karomah. Kadang di malam yang gelap tongkatnya bisa bersinar menerangi jalannya. Karomah. Kadang demikian. Tetapi ingat, karomah itu bukan hasil usaha mereka. Kalau mereka disuruh ngulangi, tidak bisa. Bukan upaya mereka. Bukan kayak sihir. Kalau sihir dipelajari, dipraktekan, kapan dia mau praktekan. Ini kok sihir. Kalau karomah, tidak bisa. Udah pernah bisa berjalan di atas air, suruh ngulangi, mungkin kecemplung. Karena disuruh menunjukkan, orang itu tidak bisa menunjukkan karomah. Orang-orang yang mulia, yang bertakwa Allah, kalau disuruh menunjukkan, tidak bisa. Sebagaimana Nabi dan Rasul disuruh menunjukkan mukjizat, tidak bisa. Bukan kekuatan, bukan kemampuan Nabi dan Rasul mukjizat itu. Itu ayat Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kalau diminta menunjukkan, tidak mampu. Hanyalah berdoa kepada Allah, ya Allah, petunjukkan. Itu saja, berdoa. Nah, maka itu karomah. Beda dengan sihir. Nah, dengan ittiba' sunnah, jima'ul karomah. Terkumpul padanya karomah. Baik karomah yang sifatnya istiqomah tadi, atau karomah yang sesuatu yang luar biasa. Latus fa'usru juha, tidak padam cahayanya. Ittiba' sunnah tidak akan padam cahayanya. Seseorang yang istiqomah di atas sunnah akan terus dipandang sebagai orang di atas kebenaran, kokoh. Sebaliknya, ketika sudah mulai menyelisih sunnah, maka ada sesuatu yang berkurang darinya. Wala tudhadu hujjah, dan hujjahnya itu tidak mudah dipatahkan. Hujjahnya tidak mudah dipatahkan. Walaupun orang itu tidak menyukai, tidak menerima, tetapi hujjahnya kokoh. Misalnya, orang berhujjah dengan logika, tidak mungkin siksa kubur itu ada. Pakai logika, ya tidak mungkin. Masa jadi tanah disiksa untuk apa? Pakai logika semata. Ahlussunnah mengatakan ada siksa kubur, karena Rasul mengatakan demikian. Sudah, hujahnya kokoh. Rasul berkata bahwa ada siksa kubur. Kalau kamu mengatakan itu perkataan Rasul itu ditolak, ya sudah kamu kafir. Gak bisa untuk membantah Ahlus Sunnah, walaupun logikanya tidak mau menerima. Maka orang-orang yang dikatakan akhlaniyun, rasionalisme, itu kalau ada ayat atau hadis itu bisa ditolak dengan akal, ditolak. Kalau enggak bisa, dibelokkan maknanya supaya cocok dengan logika. Adapun Ahlus Sunnah, pengikut sunnah, memahami sesuai dengan tuntunan sunnah, tidak mengambil yang lain. Wa man lazimaha usima, siapa yang berpegang dengan sunnah maka dia terlindungi, terjaga agamanya. Wa man khalafa nadima, siapa yang menyelisih sunnah maka akan menyesal, akan menyesal di sunnah. Alhamdulillah kalau misalnya masih di dunia, alhamdulillah masih bisa meralat. Dan banyak ulama-ulama pengikut ilmu kalam menyesalnya selagi masih hidup. Aku berkeliling kesana kemari di mat-mat ilmu kalam, semuanya pada memegang dagu, yakni bingung, mikirkan ini dan itu, kayak orang linglung. Kalau aku kembali kepada tuntunan Al-Quran, maka sudah selesai. Memahami Allah, Qul huwallahu ahad, Allah ma'asa, selesai. Allahu samad, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak dianakan, selesai. Sifat Allah, gampang dipahami oleh akal manusia, sederhana. Tapi kalau ilmu kalam, muter-muter, Allah itu bagaimana, Allah itu sifatnya bagaimana, muter-muter. Bingung, gak ketemu-ketemu. Akhirnya orang ketika sadar dari ilmu kalam itu, cuma kila wakul, cuma kata orang demikian, maka kembali kepada tuntunan Al-Quran, selesai. Terjawab, tanpa bertele-tele. Orang-orang yang sudah kembali kepada sunnah selamat sebelum matinya. Tapi mereka-mereka yang tidak kembali dari ilmu kalam, wali'adzubillah, menyesal. It yilhitul khusin, karena sunnah merupakan benteng yang kokoh. Waruknur rokin, dan tiang yang kokoh. Alladhi bana fadluhu, yang jelas sekali keutamaan sunnah. Kemuliaannya jelas sekali. Wa matunah hablu, sangat kuat talinya sunnah itu. Berpegang dengan sunnah itu tali keselamatan. Ketika muncul berbagai perselisihan, faham-faham yang baru, macam-macam, sudah. Sunnah mengatakan demikian. Sudah selesai. Pegang itu terus. Ada yang mengatakan bahwa kalau orang melakukan dosa besar berarti kafir. Yang lain mengatakan, oh tidak kafir, walaupun pakai dosa, melakukan dosa besar, imannya tidak berkurang. Maka pegang sunnah. Melakukan dosa besar, mengurangi iman, tetapi tidak menjadi kafir. Sudah, selesai. Selamat. Demikian. Berbagai perselisihan selesai dengan kita berkembang dengan sunnah. Talinya kuat. Man tabasakabhi, sada, siapa yang berpegang dengannya akan mulia. Matinya mulia. Orangnya mati, masih disebut oleh orang yang belakangan. Ahlus Sunnah yang paling banyak disebut. Dengan kemuliaan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Orang yang paling banyak disebut dengan kemuliaan. Ahlus Sunnah. Mati di atas sunnah. Sebenarnya, orang-orang yang ahli hadis tapi tidak mengikuti sunnahnya, memang sunnah. Semacam Al-Karabisi. Ahli hadis luar biasa. Tapi tidak pernah disebut. Sebagai Imam Al-Qarabisi, enggak ada penyebut demikian. Rahimahullah, enggak ada penyebut demikian. Al-Qarabisi. Bisa Al-Marisi, orang yang cerdas luar biasa dalam ilmu agama. Tapi mati tidak di atas sunnah. Enggak ada yang menyebut Imam Bisa Al-Marisi, enggak ada yang menyebut demikian. Tetapi kalau di atas sunnah, Masya Allah. Luar biasa. Disebut imam. Disebut ulama. Dengan doa rahimahullah dan sebagainya. Luar biasa. Yakni mulia. Waman roma khilafahu bada. Siapa yang mencoba meniru sunnah, maka dia akan binasa. Hancur. Wal muta'alliquna bihi ahlus sa'adah fil ajil. Wal makbutuna bainal anam fil ajil. Siapa yang berpegang dengan sunnah, maka dia orang yang bahagia fil ajil, di akhirat nanti. Bahagia, pasti bahagia. Dosa-dosanya maghfur, diampuni. Karena dia berpegang dengan sunnah. Ahlu sunnah bukan orang yang lepas dari dosa. Diampuni. Dan dia menjadi orang yang diiri oleh orang lain di dunia ini. Orang iri itu kok di atas sunnah terus dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu di antara yang kita baca dari kalam para ulama dalam menghasung kepada sunnah, kepada manhaj salaf. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk bisa memahami dengan baik. Yang penting Allah beri taufik kita untuk bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW dan manhaj para sahabat. Jika ada penanya, alhamdulillah menurut taufik wal hidayah. Adapun juga ada keluhan dari syabri pada syaitan, kita mohon ampun Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan pada pertemuan yang lain. Aku ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.